بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan الموضع الثالث peristiwa yang ketiga قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم kisah Rasul alaihi salatu wassalam membaca surat An-Najm dengan dihadiri oleh orang-orang musyrik. Falamma balagha afara'aytumul Lata wal 'Uzza, maka tatkala beliau alaihi salatu wassalam sampai pada bacaan afara'aytumul Lata wal 'Uzza, khabarkanlah kepadaku tentang Al-Lata dan Uzza. Al-Qasyaitanu fi tilawatihi, maka syaitan pun melemparkan ke dalam bacaan beliau alaihi salatu wassalam, tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahum laturtaja. Itulah gharaniq yang paling tinggi, dan sesungguhnya syafaat mereka diharapkan. Al-gharaniq, apabila kita merujuk kepada kamus-kamus bahasa Arab, kita dapati setidaknya tiga makna dari kata al-gharaniq. Dan gharaniq bentuk jamak. Makna yang pertama adalah salah satu jenis tanaman. Makna yang kedua, salah satu jenis burung. Yang ketiga, pemuda yang tampan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fadhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha. Maka mereka, orang-orang musyrik, menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya. Fafarihu bidzalika, maka mereka pun gembira karenanya. Waqalu kalaman ma'nahu, dan mereka mengucapkan ucapan yang maknanya, mereka yaitu orang-orang musyrik, hadzal ladzi nuridu, ini yang kami inginkan. Wa nahnu na'rifu anna Allaha huwa an-nafi'u ad-dar wahdahu la syarika lahu, walakin haula'i yashfa'una lana 'indahu. Dan kami mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang memberikan kemanfaatan, yang menimpakan kemadaratan tiada sekutu baginya. Akan tetapi sesembahan-sesembahan ini, Lata, Uzza, Manat, yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Falamma balagha sajadata sajada wa sajadu ma'ahu, maka tatkala Rasul alaihi salatu wassalam telah sampai pada ayat sajadah, beliau alaihi salatu wassalam pun bersujud dan mereka orang-orang musyrik pun bersujud bersama beliau. Fasha'al khabaru annahum safauhu. Maka tersebarlah khabar bahwasanya orang-orang musyrik telah menjalin hubungan persaudaraan dengan Rasul alaihi salatu wassalam. وَسَمِعَ بِذَٰلِكَ مَنْ بِالْحَبَشَةِ فَرَجَعُوا. Dan para sahabat yang telah berhijrah ke Habasyah mendengarnya, lalu mereka pun kembali ke Makkah. فَلَمَّا أَنْكَرَ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادُوا إِلَى شَرٍ mimma kanu alaihi. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya, mereka orang-orang musyrik pun kembali melakukan keburukan yang sebelumnya mereka lakukan kepada kaum muslimin. Mereka orang-orang musyrik kembali kepada keburukan yang sebelumnya mereka berada di atasnya. Walamma qalu lahu innaka qulta dhalika. Dan tatkala mereka orang-orang musyrik berkata kepada Rasul alaihi salatu wasalam, sesungguhnya engkau mengucapkannya, khafa minallahi khawfan aziman. Beliau alaihi salatu wassalam pun takut kepada Allah azza wa jalla dengan ketakutan yang besar. Hatta anzalallahu alaihi, sampai Allah azza wa jalla menurunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam firmannya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ. Dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun sebelummu, tidak pula kami mengutus seorang Nabi pun sebelummu, melainkan apabila ia membaca ayat Allah Azza wa Jalla, syaitan melemparkan ke dalam bacaannya al-ayata. Faman fahima hadhihi al-qissata thumma shakka ba'daha fi dinin nabi sallallahu alaihi wasallam ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق يراد بها الملائكة. Maka barang siapa memahami kisah ini, kemudian setelahnya ia meragukan agama Nabi alaihi salatu wassalam, dan ia tidak membedakan antara agama Nabi alaihi salatu wassalam dengan agama orang-orang musyrik, maka Allah azza wa jalla menjauhkannya. Terkhusus apabila ia mengetahui bahwasanya ucapan mereka tilkal gharaniq, yang diinginkan dengannya adalah para malaikat. Ikhwani fillah hafizhani wa hafizhakumullah, sebelum kita membaca penjelasan Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, perlu kiranya diketahui bahwasanya tatkala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala ditanya tentang kisah ini, beliau mengatakan bahwa penyebutan lafaz tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja tidak ada satu hadis yang sahih, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang bisa dijadikan sandaran yang menunjukkannya. Akan tetapi lafaz-lafaz tersebut, yaitu tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja, diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadis yang mursal. Dan hadis yang mursal termasuk hadis yang dhaif, yang tidak sahih. Sebagaimana hal ini diperingatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir ayat dalam surat Al-Hajj yang disebutkan musannif rahimahullah di dalam matan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa perbuatan syaitan menyusupkan sesuatu ke dalam bacaan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam ayat dalam surat An-Najm, yaitu afara'aitumul lata wal uzza, ini kata Ibnu Baz rahimahullahu taala adalah sesuatu yang benar adanya berdasarkan ayat di dalam surat Al-Hajj yang disebutkan musannif rahimahullah di dalam matan yang baru saja kita baca. Kemudian Allah Azza wa Jal menghapus apa yang dilemparkan oleh syaitan tersebut. Dan Allah Azza wa Jal mengokohkan ayat-ayatnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan hadhihi al-qissatu allati dzakaraha asy-syaikh min qisas as-sirah an-nabawiyyah tusamma qissat al-gharaniq. Kisah ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah termasuk di antara kisah-kisah di dalam sejarah Nabi alaihi salatu wassalam yang disebut dengan kisah gharaniq. Wa hiya kama dzukira annahu sallallahu alaihi wasallam لما قرأ سورة النجم في مكة وعنده المشركون والمسلمون dan kisah tersebut sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam tatkala membaca surat An-Najm di Makkah dan di sisi beliau terdapat orang-orang musyrik dan kaum muslimin. Falamma balagha qawlahu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra. Maka tatkala Rasul alaihi salatu wassalam telah sampai pada firmannya subhanahu wa ta'ala, ya artinya khabarkanlah kepadaku tentang Lata dan Uzza serta Manat, sesembahan yang ketiga yang lainnya. Fahiya akbaru asnamil Arabi. Berhala-berhala tersebut adalah berhala orang Arab yang terbesar. Al-Latu fi Ta'ifi. Al-Lata di Ta'if. Wa kama sabaqa bayanu hadza annahu rajulun salihun kana yut'imul hajija. Dan sebagaimana telah berlalu penjelasan tentang hal ini, bahwasanya Al-Lata adalah seorang yang saleh yang dahulu memberi makan para jamaah haji. Falamma mata akafu ala qabrihi. Lalu tatkala ia telah wafat, orang-orang musyrik pun beriktikaf di kuburannya. Yatabarrakuna bihi ala tariqati tabarruki bis salihin. Mereka pun mencari berkah dengannya, dengan metode mencari berkah dengan orang-orang yang saleh. Kama kana ahlul jahiliyyati yaf'aluna dhalika. Sebagaimana dahulu orang-orang jahiliyah melakukannya. Wa yatlubuna minhu asy-syafa'ata 'indallahi. Dan mereka orang-orang musyrik meminta darinya syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Li'annahu rajulun salihun. Karena sesungguhnya ia adalah seorang lelaki yang saleh. Wal'uzza hiya sanamun li ahli Makkah qariban min Arafat. Sedangkan Uzza adalah berhala milik penduduk Makkah yang terletak dekat dengan Arafat. Wa huwa ibaratun an syajaratin 'alayha bunyatun yatabarrakuna biha. Dan Uzza merupakan ungkapan tentang pepohonan yang padanya terdapat bangunan yang mereka orang-orang musyrik mencari berkah dengannya. Wa amma manatu, adapun manat, fahiya sanamun baina Makkah wal Madinati qariban minal Madinati. Dan adapun manat, maka dia adalah berhala yang terletak antara Makkah dan Madinah, yang dekat dengan Madinah. Indal Mushallali qariban min Jabal Qudaydin, yang terletak di sisi Al-Mushallal, nama tempat yang dekat dengan Gunung Qudayd. Wa kanat lil Aus wal Khazraj. Dan Uzza dahulu adalah berhala milik kabilah Aus dan Khazraj. Wa kanu yuhrimuna min 'indiha bil hajji ta'ziman laha. Dan dahulu mereka orang-orang Aus dan Khazraj berihram dari sisi Uzza dalam menunaikan ibadah haji dalam rangka mengagungkan Uzza. Wallahu mohon maaf. Mereka orang-orang Aus dan Khazraj dahulu berihram di sisi Manat, bukan Uzza, Manat, tatkala menunaikan ibadah haji dalam rangka mengagungkan Manat. Wallahu jalla wa ala yaqulu, dan Allah jalla wa ala berfirman, أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى Khabarkanlah kepadaku tentang Lata dan Uzza serta Manat, sembahan yang ketiga yang lainnya. Ay akhbiruni an hadhil asnami, yaitu khabarkanlah kepadaku tentang berhala-berhala ini. Hal naf'atkum wa hal darratkum, apakah berhala-berhala ini bisa memberikan kemanfaatan kepada kalian, dan apakah bisa menimpakan kemadaratan kepada kalian? Bal innaha lam tadfa'an nafsiha, bahkan berhala-berhala tersebut tidak mampu membela dirinya sendiri. Lianna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lamma fataha makkah hadamaha, karena sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam tatkala beliau menaklukkan kota Makkah, beliau menghancurkannya. Walau kanat alihatan lamana'at an nafsiha wadafa'at an nafsiha, dan seandainya berhala-berhala tersebut merupakan sesembahan-sesembahan yang hak, tentunya mereka akan bisa menghalangi pihak-pihak yang hendak menghancurkannya, dan tentunya berhala-berhala tersebut mampu untuk membela dirinya. فَاللَّهُ يُوَبِّخُ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ تَعَلَّقُوا بِهَذِهِ الْأَصْنَامِ الَّتِي لَا تَنْفَعُ وَلَا تَدُرُّ. Maka Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang musyrik yang bergantung kepada berhala-berhala ini, yang berhala-berhala tersebut tidak bisa memberikan kemanfaatan dan tidak bisa pula memadaratkan. Falamma qara'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayata alqa ash-shaytanu ay صوت الشيطان بكلمات دسها في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. Maka tatkala Rasul alaihi salatu wassalam membaca ayat ini, yaitu afara'aytum Lat wal Uzza wa Manat ats-tsalitsah al-ukhra, syaitan pun melemparkan, yaitu syaitan mengucapkan kalimat-kalimat yang disusupkannya ke dalam bacaan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa hiya tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja, yaitu kalimat tersebut adalah, itulah dia gharaniq yang paling tinggi, dan bahwasanya syafaat mereka sungguh diharapkan. Hadza kalamun minasyaitani, ini adalah ucapan dari syaitan. Dassaha fi tilawatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang disusupkannya ke dalam bacaan Rasul alaihi salatu wassalam. War rasul lam ya'lam bidzalika, sementara Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengetahuinya. Walakinnal musyrikin sami'uhu fafarihu, akan tetapi orang-orang musyrik mendengarnya, maka mereka pun bergembira. وَقَالُوا ذَكَرُ آلِهَتَنَا بِخَيْرٍ, dan mereka orang-orang musyrik mengatakan, Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan sesembahan-sesembahan kita dengan kebaikan. وَهَذَا الَّذِي نُرِيدُهُ, dan ini yang kita inginkan. Nahnu la naqsidu minha illa syafa'ata. Kami tidaklah inginkan dari sesembahan-sesembahan tersebut melainkan syafa'at. Wa illa nahnu na'lamu annaha la tanfa'u wa la tadurru. Dan bagaimanapun juga kami meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut tidak bisa memberikan kemanfaatan dan tidak bisa memadaratkan. Walakin nahnu nuridu syafa'ataha. Akan tetapi kami menginginkan syafa'atnya. Wa Muhammadun qala. Sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, wa inna syafa'atahunna laturtaja. Dan sesungguhnya syafaat mereka sungguh diharapkan. Falamma balagha sallallahu alaihi wasallam akhir surati wa hiya qawluhu ta'ala fasjudu lillahi wa'budu sajada fasajada ma'ahul muslimuna. Maka tatkala Rasul alaihi salatu wassalam telah sampai pada akhir surat An-Najm, yaitu firman Allah Azza wa Jal, fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kalian hanya kepadanya, sajada, fasajada ma'ahul muslimuna, wasajadal musyrikuna farahan bihadihil kalimatis syaitaniyati. Rasul alaihi salatu wassalam pun bersujud. Lalu bersujudlah bersama beliau kaum muslimin. Dan bersujud pula orang-orang musyrik karena gembira dengan kalimat-kalimat yang disusupkan oleh syaitan ini. Hatta innal walid ibn al-mughirati. Lamma kana kabira sinni lam yastati' an yasjuda 'ala al-ardi fa akhadha hufnatan min turabin fa sajada 'alayha. Sampai-sampai Al-Walid ibn al-Mughirah yang tatkala itu beliau telah berusia lanjut, ia tidak mampu untuk bersujud di atas bumi, maka ia pun mengambil hufnatan. Hufnah bisa bermakna sesuatu sepenuh telapak tangan atau sepenuh dua telapak tangan. Maka hufnatan min turab bermakna tanah sebanyak satu telapak tangan, sepenuh satu telapak tangan atau sepenuh dua telapak tangan. Lalu Al-Walid ibn al-Mughirah bersujud di atasnya. Fasha'al khabaru anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tasalaha ma'al musyrikin. Maka tersebarlah khabar bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam berdamai dengan orang-orang musyrik. Wa annahu aqarrahum ala ibadatil lati wal uzza wa manata min ajli talabi syafa'ati. Dan tersebarlah khabar bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam membiarkan orang-orang musyrik mengibadahi Lata, Uzza dan Manat dalam rangka meminta syafaat. Wa wasala al-khabaru ila al-muhajirin fi ardi al-habashati min al-muslimin. Dan sampailah khabar tersebut kepada kaum muslimin yang berhijrah di negeri Habasyah, anna ar-rasul tasalaha ma'a huwa wal musyrikun, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam beliau berdamai dengan orang-orang musyrik. Au annal musyrikina aslamu, atau bahwasanya orang-orang musyrik telah masuk ke dalam Islam. Fa'adu minal habasyati, lalu mereka pun, para sahabat yang telah berhijrah ke Habasyah, mereka pun kembali dari Habasyah ke Mekah. Falamma wasalu ila Makkah wajadu hadzal khabar ghair sahih. Maka tatkala mereka telah sampai ke Mekah, mereka dapati bahwa khabar ini tidak benar. Wa annal musyrikina ma zalu ala adawatihim lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa tadyiqihim alal muslimina. Dan mereka dapati bahwasanya orang-orang musyrik masih memungsuhi Rasul alaihi salatu wassalam dan mempersempit kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu, barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا.